cinta yang semu. Seribu kali ku menatap gambarmu, seribu kali ku menyebut namamu. Hasrat padamu kian mendesak kalbu, namun selalu aku merasakan tak mampu. Kemana aku harus melangkah? Jejakmu samar-samar dalam kekasih.